rasa kau bersandiwara saat kau bilang sayang padaku, dan ku rasa kau bohong belaka saat kau bilang cinta padaku. Bilang